Berdasarkan hadis ini, maka zakat dikeluarkan di mana dia mencari nafkah, mencari harta. Bukan di mana dia itu berasal. Sepanjang itu di Surabaya masih ada mustahik, enggak boleh dipindah ke tempat lain. Kecuali dua hal. Pertama, di Surabaya sudah enggak ada mustahiknya. Di tempat dia cari nafkah, sudah enggak ada mustahik. Atau di tempat itu ahwaj, lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan. Nah, kemudian para ulama itu menyimpulkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan lain-lainnya. Solusinya begini, sebagian dikeluarkan di mana dia tempat mencari nafkah, kalau di Surabaya itu Surabaya, dan boleh sebagiannya dikeluarkan di mana dia itu berasal. Mungkin jenengan kalau lebaran, gih, kan mudik. Gih. Nah mudik mungkin tetangga kita, family kita, nunggu. Nah monggo, sebagian kita sediakan untuk mereka. Apalagi itu dua nilai, nilai sedekah, nilai zakat, dan nilai silaturahim. Mosok unjung-unjung tetangga keringan. Pada sampean mobilnya, pintin, pintin. Tiba anu gak metu popo nih rek. Teganian di kau. Nah, minimal zakat tetangga handai tolak. Itulah. Jadi pada dasarnya zakat itu dikeluarkan di mana dia mencari harta. Sepanjang di situ masih ada yang mustahiku zakat. Tapi boleh dipindah ke tempat lain yang masafat atau kosrin. 80 km boleh kosar sholat. Jika di tempat lain itu ahwaj, lebih membutuhkan. Atau di tempat dia cari harta, sudah tidak ada yang mustahiku zakat. Inilah para bapak, para musuh hormati, tentang bab zakat, alhamdulillah. Baik, sebelum kami lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Monggo. Saya mau tanya Pak Kiai, apakah beras zakat fitrah itu dalam satu panitia zakat fitrah harus habis malam itu juga? Seumpama ada sisa, apakah boleh untuk biaya kemaslahatan operasional masjid atau musola? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau zakat fitrah wajib didistribusikan kepada mustahik sebelum sholat. Sebelum sholat. Kalau sudah diberikan kepada mustahik setelah sholat, itu menjadikan zakatnya orang sodakotu minas sodakot. Hanya menjadi sodakoh saja. Jika distribusikan masih ada sisanya, bagaimana? Diberikan kepada wakil mustahik. Wakil mustahik. Atau mustahiknya sedang enggak ada di rumah. Bisa diserahkan kepada wakil mustahik. Yang wakil mustahik itu. Upak sudah saya data di kampung ini. Ini orang miskinnya RT sini sekian, RT sini sekian. Tapi mau dikasih mudik mereka. Gini bang, gini. Nah, itu diserahkan kepada wakil mustahik. Mengangkat wakil. Entah ketua RT-nya, entah ketua kelompoknya. Sudah, bagian RT sana sampean ya yang nerima. Oke. Sudah diterima oleh wakilnya. Enggak apa-apa walaupun diberikan setelah lebaran. Sisanya itu bagaimana? Apa diambil panitia? Enggak. Panitia memberikan kepada mustahik. Siapa? Mungkin di antara mustahiknya di panitia itu, maaf, mungkin yang biasa ngepel, yang biasa nyapu. Sudah, ini bagian sampean. Soal itu dari situ. Kemudian diberikan ke panitia untuk biaya operasional, boleh-boleh saja. Sedekahnya mustahik itu ke masjid, ke panitia. Kalau panitia ngambil sendiri, tidak diberikan ke mustahik dahulu, itu panitia sudah berarti tidak melaksanakan amanah dari orang yang zakat. Jelas ya? Baik, itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tentang kurban, Pak Yai. Yeah. Biasanya dalam berkurban itu kadang-kadang panitia itu mengambil 3 kilo apa 4 kilo untuk konsumsi panitia. Itu apakah diperbolehkan apa tidak boleh? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, panitia dalam kondisi itu, kalau dia itu sebagai wakil dari mudhohi, sebenarnya dia itu berhak untuk ngambil, berhak. Berhak. Orang yang berkurban itu boleh makan daging kurbannya, kalau itu bukan kurban nazar. Yang enggak boleh itu kalau kurban nazar, enggak boleh sama sekali. Makanya kemudian kalau bukan kurban nazar, fakulu minha wa'imul ba'isal faqir, boleh makan sebagian, tapi maksimal sepertiga. Panitia dalam kondisi itu wakil pada mudhohi boleh mengambil asalkan yang adil, maksimal sepertiga, yang itu harus dibagi kepada yang lain. Jangan kemudian hanya disimpan oleh panitia buat bancaan tok, sintitum sikilit tok. Ya, jelas ya. Monggo, kami persilakan. Oke, silakan monggo. Mengenai tentang zakat fitri atau zakat fitrah, sebaiknya atau mana yang lebih afdol? Zakat fitrah itu diberikan di daerah tempat fakir miskin ada di tempat itu, atau diberikan ke tempat lain yang dulu dia pernah ngaji di tempat lain. Nah, ini mana yang afdol, Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasannya ini. Tergantung kondisinya. Kalau dianggap tempat dulu guru ngajinya itu lebih ahwaj, lebih membutuhkan, ya lebih afdol diberikan ke dia, ke guru ngajinya itu. Kalau mungkin guru ngaji dahulu, sekarang sudah kaya guru ngajinya itu. Sementara tetangga sampean yang dekat, ada yang lebih miskin, ya berikan ke yang lebih miskin itu. Sama-sama boleh. Tetapi lihat mana yang lebih membutuhkan, mana yang lebih pantas. Oke. Monggo. Ya, silakan. Mic-nya dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam masalah zakat, biasanya yang agak sulit itu adalah pendistribusiannya, terutama untuk menentukan fakir miskin. Adakah trik atau cara-cara yang memudahkan untuk menentukan apakah si A atau si B itu termasuk golongan fakir miskin? Kalau mungkin family itu mudah, karena sering tahu setiap harinya atau minggunya dan bulannya. Tapi kalau orang lain, ini yang agak susah, Ustaz. Oleh karena itu, bagaimana cara mudah untuk menentukan si A atau si B miskin? Kadang-kadang kalau kita tanya umpamanya apakah jenengan termasuk fakir miskin, itu tentu akan menimbulkan apa, rasa kurang enak kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada perbedaan antara pengertian miskin secara individu dengan pengertian miskin secara keluarga? Itu. Kalau toh memang ada masalahnya kan, kadang-kadang ada orang yang dalam keluarga itu mungkin kalau toh si suami yang kerja, istri dan tidak, itu sudah bisa ditentukan bahwa memang yang kewajiban adalah suami. Tapi kalau sebaliknya, nah itu bagaimana di dalam hal masalah zakat atau fakir miskinnya ini? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Pertama, kita memahami definisi fakir dan miskin. Dalam beberapa penjelasan, termasuk dalam kitab Al-Fuslami wa Tilatuhu karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, fakir itu lebih parah daripada miskin. Miskin agak lebih baik daripada fakir.